kenapa aku tertarik sama kamu? Subur rasa sukaku, ingin kenal tak malu. Begitu juga aku, sewaktu lihat kamu, gak berkedip mataku, ingin negur tapi ragu. Segala minat dipendam, segala gemas ditunda, cuma bingung gak tahu mesti. Makin kepikir, dirasa makin kerasa. Kalau gengsi dijaga, niscaya aku kesiksa. Itu juga pikirku, itu juga rasaku. Aku emang gak mampu, pura-pura aku mau. Segala minat diucap, segala gemas dilepas. Kita sama-sama buka mulut. Obrolan mulai meluas. Tatap matamu, aku tanya namamu, ku tanya alamatmu, ku catat di ingatanku. Aku tatap matamu, aku tanya namamu, ku tanya alamatmu, ku catat di ingatanku. Ya, segala tanya terjawab, segala data tercatat, alhamdulillahirobbil. Kenal makin mengenal, dekat makin mendekat, kamu di hati.